saing katanggala amas, darilah saing katanggala amas. Salana cemas, adi nang manis, adi nang manis, usalana cemas. Saing katanggala amas, darilah saing katanggala amas. Salam.